Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ayuhal ikhwa rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini Allah mudahkan kita untuk sama-sama beribadah dengan bentuk menuntut ilmu syar'i, mengkaji ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga ini menjadi timbangan yang berat pada hari kiamat nanti. Ayuhal ikhwa rahimani wa rahimakumullah. Kita memasuki bab yang baru, babu uqubati qati'ir rahimi fid dunya. Bab yang berkaitan dengan hukuman bagi pemutus silaturahmi di dunia. Bab hukuman di dunia bagi pemutus silaturahmi. Berkata al-Imam Muhammad bin Ismail al-Bukhari rahimahullah, qala haddatsana Adam, qala haddatsana Syu'bah, qala haddatsana Uyainah ibnu Abdurrahman, qala sami'tu abi yuhaddisu an abi Bakrata qala. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah menyebutkan sanad hadis yang sahih ini sampai sahabat Abu Bakrata, di mana beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min dhanbin ahra an yu'ajjilallahu li sahibihi al-'uqubata fid dunya. Tiada suatu dosa pun yang lebih pantas untuk Allah segerakan hukumannya bagi pelakunya di dunia, ma'a ma yadzakhiru lahu fil akhirah, beserta hukuman yang Allah persiapkan di akhirat, min qati'ati rahimi wal baghi, daripada dosa memutus silaturahim dan dosa kezaliman. Nah, tidak ada dosa yang lebih pantas untuk Allah segerakan hukumannya di dunia, beserta Allah persiapkan hukumannya di akhirat, dibandingkan dengan atau daripada dosa memutus silaturahim dan dosa kezaliman. Nah, dua dosa ini sangat pantas Allah segerakan hukumannya di dunia, dan Allah persiapkan hukuman di akhirat. Nah, menunjukkan apa? Dua dosa ini sangat besar, sangat dahsyat, sangat berbahaya, memutus silaturahmi dan menzalimi orang. Nah, berkata Asy-Syaikh Zaid bin Muhammad bin Hadi Al-Madkhali rahimahullah menjelaskan hadis ini, ishtamala hadzal haditsu ala bayani ismaini azimaini huma. Hadis ini memuat penjelasan tentang dua dosa besar, yaitu qati'atur rahim. Nam qati'atir rahimi wa qad taqaddama bayanu ismihi wa hukmihi. Yang pertama, dosa memutus silaturahmi, dan telah berlalu penjelasan tentang dosa dan hukum memutus silaturahmi. Dosa kedua yang disebutkan dalam hadis ini, wal baghi alladhi huwa zulmul ghairi fi malihi au irdhihi au damihi. Menzalimi orang, Huwa zulmul ghair. Ya, makna al-baghyu adalah menzalimi orang lain. Ini makna al-baghyu, menzalimi orang lain. Dalam harta orang lain, menzalimi harta orang lain, menzalimi irdhihi, kehormatan orang lain, audamihi menghormat, enam, menzalimi darah atau melukai orang lain. Enam. Karena pada tiga perkara ini terjadi kezaliman. Pada tiga perkara ini terjadi kezaliman. Sebagaimana hadis yang ma'ruf yang sering kita dengarkan, bahwa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Naam. Inna dima'akum." Sesungguhnya darah-darah kalian. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa amwalakum, dan harta-harta kalian, wa a'radakum, dan kehormatan-kehormatan kalian, bainakum haramun." Haram dirusak, dirampas, dinodai. Tiga perkara ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum bainakum haramun. Sungguhnya darah-darah kalian, harta-harta kalian, kehormatan-kehormatan kalian haram. Punya kemuliaan, tidak boleh dirampas, tidak boleh dinodai, tidak boleh ditumpahkan darahnya. Kahurmati yaumikum hadza, seperti kehormatan, kemuliaan hari kalian ini. Nah, ketika haji wada, ketika beliau sallallahu alaihi wasallam melakukan haji, fi syahrikum hadza, dalam bulan kalian ini, yaitu pada bulan Zulhijjah. Nah, sebagaimana kita ketahui, bulan Zulhijjah adalah bulan haram, tidak boleh ditumpahkan darah. Fi baladikum hadza, di negeri kalian ini, yaitu di Mekah. Nah, tiga perkara ini sering terjadi kezaliman antar sesama manusia. Kemudian waqati'atul arham 'adamu silatiha. Memutus silaturahim itu bentuknya dengan tidak menyambungnya, baik dengan mengajarkan ilmu kepada kerabat, atau memberikan kelebihan harta kita, atau mengunjungi mereka, atau menghubungi mereka dengan alat-alat atau sarana-sarana yang sangat dimudahkan pada zaman ini. Sama sekali tidak melakukan salah satu dari bentuk silaturahim ini, berarti dia telah terjatuh pada dosa memutus silaturahmi, dosa besar. Nah, kita menghubungi saja, kita telepon, kita bisa melalui media-media yang tidak melanggar syariat, itu sudah dikatakan bersilaturahim. Apalagi kalau kita bisa mengunjungi, memberikan kelebihan harta kita, dan mengajarkan ilmu kita. Tergantung dengan kondisi masing-masing. Dan melihat juga apa yang dibutuhkan oleh kerabat kita. Kemudian, فَالْقَاطِعُ وَالْبَاغِي يَجْمَعُ اللَّهُ لَهُمَا بَيْنَا أُقُوبَتَيْ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. Orang yang memutus silaturahmi dan orang yang menzalimi orang lain, maka Allah berikan dia hukuman di dunia dan akhirat. Allah kumpulkan baginya hukuman dunia dan di akhirat. Nah, sebagaimana dalam hadis ini, di dunia dia dapat hukuman, dan di akhirat dia dapat hukuman. Wal'iyadzubillah. Disegerakan orang yang memutus silaturahim serta menzalimi orang itu, disegerakan hukumannya di dunia. Dia akan melihat sebelum meninggalnya hukuman akibat dia memutus silaturahmi dan menzalimi orang lain. Wa madzalika illa li khatari ma waqa'a fihi minadz-dzambi. Yang demikian itu disebabkan karena bahayanya, di khatari ma waqa'a fihi minadz-dzambi, disebabkan karena bahayanya. Nah, apa yang mereka lakukan sehingga mendapatkan dosa yang sangat besar. Nah, karena memutus silaturahmi dan menzalimi orang lain telah ditetapkan dosanya, telah disebutkan dosanya dalam syariat kita. Faman qata'a arhamahu, barang siapa yang memutus silaturahmi, wa bagha 'alan nasi biduni haqqin, dan menzalimi orang lain tanpa kebenaran, tanpa alasan yang dibenarkan dalam syariat kita, wa biduni wajhin syar'in, dan tanpa alasan yang syar'i. 6. Sayakunu jazauhu an yu'aqibahu Allah fid dunya wa yu'aqibahu fil akhirah. Maka orang yang memutus silaturahim dan menzalimi orang lain akan Allah hukum di dunia dan di akhirat. 6. Ini sudah ketetapan dalam syariat kita. Wa qulu hadza fihi tarhibun azimun minal wuqu'i fi qati'atil arham. Maka semua ini yang telah disebutkan dalamnya ada tarhib. Bentuk menakuti orang agar tidak terjatuh pada dosa memutus silaturahim. Wa minal wuqu'i fil baghi alladhi huwa ta'addi 'alal ghairi biduni haqqin. Dan ada tarhib menakuti orang, ya, dalam dalil-dalil yang telah disebutkan itu, ancaman-ancaman agar orang takut tidak terjatuh pula pada kezaliman. Al-baghyu, yang al-baghyu itu maknanya at-ta'addi 'alal ghair biduni haqqin. 6. Berlaku sewenang-wenang kepada orang lain, ta'addi, tanpa alasan yang dibenarkan dalam syariat. Bukan kisos, ya, bukan rajam, dan menzalimi orang lain. Dan bentuknya kezaliman tadi pada 3 perkara yang telah disebutkan, dalam harta orang lain, kehormatan orang lain, fisik orang lain. Bi ayyi naw'in min anwa'it ta'addi, kezaliman itu terjadi pada berbagai macam jenis, ya, bentuknya itu sangat banyak kezaliman itu. Imma bil wuqu'i fil 'irdhi, ya, bentuknya bisa dengan mencela, menjelekkan kehormatan orang lain. Ini akan disebutkan bentuk-bentuk kezaliman yang harus kita jauhi. Kenapa kita belajar ini? Agar kita tidak terjatuh pada dosa-dosa yang akan diminta pertanggungjawabannya pada hari kiamat nanti. Maka sebagaimana dalam syair yang sering disebutkan dan disebutkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah juga dalam Ahkamul Janais, arabtu syarra lali syarri, aku belajar mengetahui kejelekan itu untuk, bukan untuk melakukannya. Akan tapi apa? Walakin ditawakihi, akan tapi untuk menjauhinya. Wa man lam ya'rifu syarra minal khairi yaqa' fihi, dan barang siapa yang tidak mengetahui kejelekan, maka dia bisa saja terjatuh padanya. Kita belajar bentuk-bentuk kesyirikan dalam kitab tauhid untuk menjauhinya. Kita belajar misalnya al-kaba'ir, dosa-dosa besar, karya Imam Zahabi atau Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab, disebutkan di sana bentuk-bentuk dosa besar untuk menjauhinya. Dan kita sekarang mempelajari bentuk-bentuk kezaliman untuk menjauhinya juga. Di antara bentuk kezaliman adalah mencela, menjelekkan kehormatan orang lain. Dengan apa bentuknya? Kalghibati. Dengan menggunjing orang lain. Ghibah. Ghibah sangat jelas dalilnya dalam Al-Quran, dalam hadis disebutkan. Dalam Al-Quran, maka insyaAllah semua telah menghafalnya. Dalam surat Al-Hujurat, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ. Janganlah kalian menggunjing sebagian yang lain. Jangan menggibai orang lain. Apakah ada di antara kalian yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Nah, istifham, ingkari. Pertanyaan dari Allah, tapi maknanya mengingkari. Tidak ada yang mau memakan daging saudara yang telah meninggal. Tidak ada kan? Yang mau memakan jenazah saudaranya yang sudah mati. Nah, ini larangan langsung dari Allah, Rabb kita semua. Jangan menggunjing. Begitu juga dalam hadis yang juga ma'ruf, yang dihafal semua oleh semua ikhwan insyaAllah ta'ala. Dalam Sahih Muslim nomor 2589. Dari hadis Abu Hurairah. Rasulullah s.a.w. bertanya kepada para sahabatnya. Atadruna mal ghibah? Kata Rasulullah s.a.w. apakah kalian tahu makna ghibah? Qalu, para sahabat menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Qala, Rasulullah s.a.w. bersabda, ghibah itu adalah zikruka akhaka bima yakrahu. Engkau menyebut sesuatu yang dibenci oleh saudaramu dalam keadaan dia tidak hadir. Nah, membicarakan saudara di belakangnya pada perkara-perkara yang tidak dia sukai. Nah, nanti kita akan sebutkan 6 pengecualian dari riba ini yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi secara ringkas. Nah, tapi secara umum riba itu adalah haram, dosa besar, dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Nah, apalagi pada perkara-perkara pribadi. Orangnya tidak ada. Nah, kita gunjing ya, di belakangnya ketika orangnya tidak ada. Tentang pribadinya misalnya. Tentang cacatnya. Tentang masalah rumah tangganya. Masalah-masalah pribadi yang manusia itu tidak ada yang sempurna. Nah, maka di luar 6 sebab yang akan disebutkan oleh Al-Imam Nawawi, maka pada asalnya ghibah itu haram, dosa besar. Nah, kita harus melatih lisan kita itu jangan sukanya membicarakan kekurangan orang lain, aib orang lain. Banyak nah, pembicaraan yang bisa dibicarakan. Bisa itu faedah atau permasalahan-permasalahan yang bermanfaat. Ya. Tidak perlu kita bersenda gurau dengan kekurangan orang lain. Dan ini dosa besar. Kenapa? Kehormatan seorang muslim itu sangat besar dalam syariat ini. Nah, membicarakan anaknya lah, istrinya lah, seakan-akan dirinya tidak ada kekurangan. Waliyazubillah. Padahal kalau mau dicari banyak kekurangan diri kita. Nah, masalah pribadi ya. Kemudian bentuk kezaliman wal buhtan. Nah, buhtan itu adalah an yadhkura insanan bi'aibin ghairi maujudin. Menyebutkan aib-aib yang itu tidak ada pada orang yang dibicarakan. Kalau dalam bahasa Indonesia, menfitnah. Memfitnah orang lain. Nah, jadi fitnah itu maknanya perkataan bohong atau tanpa berdasarkan kebenaran yang disebarkan dengan maksud menjelekkan orang lain. Ini fitnah dalam bahasa Indonesia. Ya. Buhtan adalah memfitnah orang lain, menjelekkan orang lain, berkata bohong tentang orang lain. Ini juga disebutkan dalam hadis yang sama. dalam Sahih Muslim tadi. Nah, lanjutan hadis yang telah disebutkan tadi, nomor 2589 dalam Sahih Muslim, qila. Nah, para sahabat bertanya, afara'aita in kana fi akhi ma aqul? Bagaimana pendapatmu wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam jika apa yang aku ucapkan itu benar ada pada saudaraku? Nah, aib-aib yang aku sebutkan itu benar memang ada pada saudaraku. Kekurangan yang telah aku sebutkan itu ada pada saudaraku. Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, in kana fihi ma taqulu faqad tabtahu. Jika memang benar apa yang engkau ucapkan, kekurangan yang telah engkau sebutkan itu ada pada saudaramu, maka engkau telah terjatuh pada ghibah. Nah, memang ada cacat, kekurangan, aib yang kita sebutkan itu pada saudara kita, maka itu ghibah. Wa in lam yakun fihi faqad bahattahu. Dan jika cacat, aib, kekurangan yang disebutkan tidak ada pada saudara kita, maka engkau telah memfitnahnya. Telah memfitnahnya, berbohong. Nah, kemudian di antara kezaliman pada kehormatan orang lain, wal kadzib, berbohong, ya. Yang berbohong ini bisa menyebabkan saudara kita itu dibunuh, ya. Misalnya ketika melakukan kesaksian di pengadilan, kita berbohong waliyadzubillah bahwa saudara kita itu yang membunuh, sehingga saudara kita itu yang dihukum, ya, digantung misalnya, dikisos, ya, dengan pedang misalnya. Bisa saja dengan ucapan yang bohong itu menyebabkan saudara kita dizalimi. Nah, dan sebagaimana dalam dalil-dalil yang ma'ruf, ya, kezaliman itu tidak hilang begitu saja di dunia dan di akhirat. Nah, di dunia akan dibalas oleh Allah dan di akhirat maka akan diselesaikan oleh Allah. Nah, dalam hadis yang ma'ruf tentang muflis, ya, jika seorang yang zalim itu memiliki kebaikan, pahala akan diambil kebaikannya, pahalanya diberikan kepada yang terzalimi. Jika tidak ada lagi hasanat, kebaikan, pahala pada orang yang zalim, maka dosa-dosa orang yang terzalim diberikan kepada orang yang zalim. Maka jika seandainya seorang itu menang dalam pengadilan dengan persaksian palsu misalnya, dengan menyogok misalnya, maka di akhirat tidak akan selamat dia, karena Allah mengetahui. Nah, sebagaimana kata para ulama, bisa dilihat dalam Bahjakul Bil Abrar, dalam syarah-syarah hadis yang berkaitan dengan kezaliman. Nah, di dunia jika dia selamat, di akhirat maka tidak akan selamat sama sekali. Begitu juga tentang kebohongan, ghibah, itu akan diselesaikan di akhirat jika kita tidak minta kerelaan orang yang terzalimi. Wa imma bisafkid dami qal qatli. Nah, bentuk kezaliman lainnya bisa dengan menumpahkan darah, membunuh orang lain, melukai orang lain, memukul orang lain tanpa ada alasan yang dibenarkan dalam syariat. Tiba-tiba memukul, tiba-tiba melukai. Maka di sana perinciannya sudah jelas dalam syariat kita, dalam Kitabul Jinayat. Bagaimana jika melukai, menghilangkan manfaat pendengaran, penglihatan, itu semua ada diatnya, kafaratnya, berapa onta yang harus dibayar, berapa yang harus dibayar dari diat. Begitu juga dalam pembunuhan, ada pembunuhan yang sengaja, yang seperti sengaja atau tidak sengaja, salah, perinciannya ada dalam Kitabul Jinayat dan Kitabul Hudud. Kemudian, kal qatli famadunahu hatta allatmah. Naam. Menzalimi orang lain itu bisa dengan membunuh orang lain atau di bawah atau lebih ringan dari membunuh seperti menampar, itu kezaliman. Menampar orang tanpa sebab dan menampar di pipi itu dilarang dalam syariat. Nah, maka ini kezaliman. Tidak boleh kita melukai, menzalimi fisik orang lain. Wa imma bi akhdhi syai'in minal mal. Bentuk kezaliman lainnya bisa dengan mengambil, merampas harta orang lain. Kasariqah, seperti mencuri. Wan nahbi, merampok. Wal ikhtilasi, mencopet. Wal ghisyi fil muamalat, curang atau menipu dalam muamalat, jual beli dan dalam transaksi duniawi. Wal ghisy nam fil amalil wazifi, curang dalam melakukan pekerjaan kantor. Nah, seorang pegawai misalnya, nah, dia tugasnya 5 jam. Tapi dia hanya bekerja 4 jam. Tapi mendapatkan, mengambil gaji yang sempurna. Maka ini zalim. Nah, dan ini perincian disebutkan juga oleh para ulama. Ada tulisan sendiri tentang amanah dalam bekerja. Nah, harus sesuai dengan akad. Jamnya, apa saja tugasnya. Nah, maka kita jika tidak melakukan ini, kita zalim. Kita mengambil gaji yang disilakan gaji buta ya. Nah, kita mengambil gaji secara tidak benar. Nah, apalagi sama sekali tidak hadir. Maka kezaliman itu sangat banyak bentuknya. Qulu hadza yu'tabaru baghyan. Semua ini dianggap kezaliman. Ini beberapa saja yang telah disebutkan oleh Asy-Syaikh Zaid Al-Madkhali rahimahullah. Au syahadatuz zur ala syakhsin fayuzlam. Atau bentuk kezaliman lainnya, kesaksian palsu yang menyebabkan orang lain dizalimi. Nah, telah berlalu ini. Bisa dilihat pada halaman 35, perincian kesaksian palsu. Mudarat-mudarat yang ditimbulkan oleh kesaksian palsu. Karena sangat bahaya. Bisa saja seorang dibunuh, disiksa, dihukum karena kesaksian palsu. Waliyadzubillah. Bahkan Rasulullah SAW dalam hadis yang telah berlalu memasukkan kesaksian palsu termasuk akbarul kabair. Dosa besar yang paling besar dosanya. Dosa besar yang paling parah, paling dahsyat, paling berbahaya. Akbarul kabair, kata Rasulullah SAW. Kemudian, kullu hadza minal baghi. Semua ini termasuk kezaliman. Walaqad hadzara Nabi sallallahu alaihi wasallam min dzalika kullihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan umatnya dari semua bentuk kezaliman. Karena agama kita telah sempurna, bentuk-bentuk kezaliman itu telah dijelaskan agar umat ini tidak terjatuh pada kezaliman. Naam. Wa bayyana bi annal qati'a wal baghiya 'alal ghairi uqubatahuma mu'ajjala wa mu'ajjala. Nabi SAW telah menjelaskan bahwa dosa orang yang memutus silaturahim dan dosa orang yang menzalimi orang lain, hukumannya disegerakan di dunia dan juga dipersiapkan di akhirat. Dia mendapatkan dua hukuman di dunia dan di akhirat. Fal hadhara al hadhara ayyuhal muslimuna minal baghi al mashini. Waspadalah, kata beliau. Waspadalah wahai kaum muslimin dari kezaliman al mashin yang tercela. wa qati'atir rahim, dan waspadalah dari dosa memutus silaturahim, al mujiba lil adzabil muhin, yang bisa menyebabkan seorang mendapatkan azab yang menghinakan. Naam. Ini akhir penjelasan dari Asy-Syaikh Zaid Al-Madkhali rahimahullah terhadap hadis ini. Terakhir ada 6 yang dikecualikan dari ghibah, bisa dilihat dalam Al-Minhaj Syarhu Sahih Muslim, disebutkan di sana 6 perkara, 6 sebab dibolehkan seorang menyebutkan aib orang lain. Nah, kata Imam An-Nawawi secara ringkas, ya. Kata beliau, tubahul ghibatu li ghoradin syar'iyyin. Ghibah itu dibolehkan dengan tujuan yang syar'i. Wa dzalika lisittati asbabin. Yang demikian itu dengan 6 sebab. Ahaduha, yang pertama, at-tadhallumu, melapor kezaliman orang lain. Nah, maka kata beliau boleh orang yang terzalimi melapor kepada penguasa, hakim, atau orang-orang yang memiliki kekuasaan yang mampu menolongnya. Ini yang pertama. Yang kedua, al-istifta. Nah, atau yang kedua adalah al-istighatsatu ala taghyiril munkar. Yang kedua, minta tolong kepada orang lain untuk mengubah kemungkaran. Naam, wa raddil 'asi ila shawab, dan mengembalikan pelaku kemaksiatan kepada kebenaran. Naam. Minta tolong orang lain yang memiliki kekuatan yang didengar ucapannya untuk mengingkari kemungkaran. Kemudian yang ketiga, al-istifta, minta fatwa. Maka seorang mustafti boleh mengatakan kepada mufti, orang yang berfatwa, misalnya zalamani fulan, orang ini telah menzalimiku, dan seterusnya, menyebutkan yang dilakukan orang lain kepadanya. Kemudian yang keempat yang dibolehkan, tahdzirul muslimina minasyarr, mengingatkan kaum muslimin, memperingatkan kaum muslimin dari kejelekan. Wa dzalika min wujuh, yang demikian itu banyak bentuknya. Minha di antara jarhul majruhin, menjarah, mencacat orang-orang yang pantas dicacat, ya. Minarwa, dari rawi-rawi, wasyuhud, saksi-saksi, wal musannifin, nah, penyusun-penyusun kitab. Wa dzalika jaizun bil ijma', yang demikian itu boleh secara ijma'. Bal wajibun saunan lisyari'ah, bahkan itu wajib untuk menjaga syariat Islam. Nah, ini yang keempat. Yang kelima, an yakuna mujahiran bifisqihi au bid'atihi. Nah, kita mentahdir, memperingatkan umat dari orang-orang yang terang-terangan melakukan kemaksiatan, tidak malu-malu lagi. Nah, bahkan kata Asy-Syaikh bin Baz dalam sebagian fatwanya, termasuk orang yang isbal, karena dia terang-terangan, tidak malu-malu lagi bermaksiat, ya, isbal, menjulurkan kainnya di bawah mata kaki, ya. Dan dosa-dosa lainnya, minuman keras, ya, dan yang lainnya, yang dia terus terang-terangan. Kita mentahdir agar orang lain tidak dekat-dekat dengan dia, tidak mendapatkan pengaruh jelek dari dia. Begitu juga mentahdir orang yang menyimpang, yang melakukan kebid'ahan. Nah, maka ini juga boleh. Ini boleh. Bahkan disebutkan oleh beliau, nah, ini juga penting untuk diketahui, karena ini prinsip Ahlus Sunnah Wa minha idza ra'aita mutafaqqihan yataraddadu ila fasikin aw mubtadi'in ya'khudhu anhu 'ilman. Naam. Wa khafat 'alaihi dhararuhu fa 'alaika nasihatuhu wa bi bayani halihi qasidan an-nasiha. Nah, jika engkau melihat seorang ahli fikih sering berkunjung kepada orang yang fasik atau mubtadi, mengambil ilmu dari mereka dan mudaratnya sedikit untuk menasihatinya, maka wajib untukmu menasihatinya dengan menjelaskan keadaan orang-orang yang menyimpang dan fasik tadi. Kemudian yang keenam, yang terakhir, yang dikecualikan dalam ghibah adalah at-ta'rif. Fa idza kana ma'rufan bi laqabihi, ya, jika seorang dikenal dengan julukan kal'amash, ya, orang yang matanya lemah, mengalir terus air matanya, ya, atau a'raj, orang yang pincang. Nah, dan yang semisalnya ada dalam rijal atau rawi-rawi hadis, ya, al-a'mash, al-a'raj, ya, karena sudah dikenal seperti itu. Tapi syaratnya, kata Al-Imam An-Nawawi, wa yahrumu dzikruhu bihi tanaqqusan. Kita menyebutkan itu karena memang sudah terkenal dengan julukan itu. Tapi tetap diharamkan kalau kita menyebutkannya untuk merendahkan. Ya, tergantung niatnya berarti. Nah, memang orang yang sudah dikenal, seperti a'mash, a'raj, pincang, ya, cacat kan, aib, sudah dikenal. Tapi ya, tetap haram jika kita menyebutkannya untuk merendahkan orang itu. Bahkan kata An-Nawawi, walau amkana ta'rif bi ghairika na Allah, jika kita mampu memanggilnya dengan selain sebutan, nah, kekurangannya tadi, maka itu lebih utama. Ya, lebih utama. Nah, ini yang bisa kita kaji, semoga bermanfaat. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.